الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-33 dari Kitabul Janais. Pada bab yang ke-33, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bagian bab ma yukrahu minan niyaha alal mayyit. Bab makruhnya. Di sini karohahnya karohah at-tahrim. Dibencinya dan haramnya aniyah al-mayyit, meratapi orang yang meninggal. Dan aniyah, seperti sudah kita lalui materinya, minal kabair, termasuk dosa besar. Dan di hadis-hadis yang lalu dan juga disebutkan dalam hadis bab ini bahasanya al-mayyit yu'adzab dibukai ahli, seorang yang meninggal. Hadis-hadis yang kemarin belum dibaca. Hadis-hadis yang kemarin belum dibaca. Sampai kisah pembunuhan Cucu Adam. Kembali ke materi bab sebelumnya, tadi dikira sudah selesai bab yang ke-32 karena satu pertemuan pada pertemuan terakhir. Materinya sama dengan bab yang ke-33, bahkan pembuka untuk bab yang ke-33 yaitu tentang hukum aniyahah. Aniyahah itu meratapi orang yang meninggal. Itu termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi menjelaskan bahwasanya aniyahah itu min amril jahiliyah, termasuk dari amalan orang-orang jahiliyah. Dan juga pelakunya diancam dengan adab yang pedih, sampai di hadis yang sudah kita ambil di judul bab yang ke-33 bahasanya al-mayyit yu'adzab dibukai ahli, seorang meninggal itu diadab dikarenakan latapan keluarganya. Sudah kita lihat makna hadis tersebut. Seorang yang meninggal diadab dikarenakan tatapan keluarganya kalau dia berwasiat untuk diratapi ketika meninggal, atau dia ridho dengan tersebut. Ia tahu kalau dia meninggal akan diratapi, kemudian dia tidak memberikan nasihat kepada keluarganya dan memberikan wasiat untuk tidak diratapi. Dan bukan bagian dari ratapan al-buka, bukan bagian dari niyahah, ratapan yang dilarang oleh Rasulullah al-buka, ketika seorang menangis, meneteskan air mata. Nanti akan kita uji bab 33, Athar Umar, ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu meninggal, keluarganya di kalangan kaum wanita mereka pada menangis. Kemudian sebagian mengusulkan kepada Amir Mu'minin Umar untuk melarang mereka menangis. Maka Umar mengatakan, da'hunna, biarkan yabkin mereka menangis, malam yakunak'an walalaklaqah, au laklaqah, selama dia tidak atau mereka tidak menaburkan pasir atau tanah di kepala mereka atau merobek-robek kerah baju mereka dan tidak meronta-ronta, tidak berteriak-teriak dengan tangisannya. Kalau menangis itu perkara yang diperbolehkan ketika terjadi musibah, ketika ada sebagian dari keluarganya atau yang dia cintai meninggal. Maka sudah kita lalui Nabi ketika sebagian keluarganya dan saat meninggal beliau menangis. Dan beliau katakan itu adalah rahmah. Kita akan ambil hadis yang pertama pada bab yang ke-32. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abda wa Abdullah ibn Utsman wa Muhammad wa Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi qala akhbarana Abdullah wa Abdullah ibn Mubarak Marwaziun kadhalik qala akhbarana Asim ibn Sulaiman an Abi Utsman Abu Utsman al-Nahdi rahimallahu ta'ala Abdurrahman ibn Mul wa huwa mukhadram qala haddathani Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhuma qala arsalat ibnatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ilaih inna ibnan li qubid fa'atiya fa'arsala yuqri'u salam wa yaqul inna lillahi ma akhad wa lahu ma ata wa kullun indahu bi ajali musanna fa tasbir wa tahtasib fa arsalat ilai uqsim alaih la ya'tiyannaha fa qam wa ma'ahu Sa'd ibn Ubadah wa Mu'ad ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'b wa Zaid ibn Thabit wa Rijal radiyallahu ta'ala anhum ajma'in farufi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi wa nafsuhu tataqa'qa qala hasibtu anna qal ka'anna hasyan fafadat aina faqala sa'ad ya rasulullah ma hada faqala alaihi salatu wassalam hadi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ruhama. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan beliau adalah Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, putri Nabi SAW yang mana suaminya sudah kita kata adalah Abu al-As ibn Rabi radhiyallahu ta'ala. Beliau mengutus utusan kepada Nabi SAW dan beliau berpesan melalui utusannya, inna ibn li qubit, wahai Rasulullah, sungguhnya putraku meninggal. Tapi dari siyak hadis ini mananya belum meninggal tapi fi siyaqil maut, sepertinya sudah ada tanda-tanda mau meninggal. Bisakatil maut. Fa'atina, maka kami mohon wahai Rasulullah, hendaknya engkau mendatangi. Datangi kami. Maka Nabi SAW mengutus utusannya atau berkata kepada utusan putrinya, sampaikan salam untuknya dan katakan kepadanya, inna lillahi ma'akhad walahu ma'ata wa kullun indahu bi ajali musamma fa tasbir wa tahtasib. Sesungguhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dia ambil dan milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dia beri. Apa yang ada pada hamba milik Allah subhanahu wa ta'ala, Dan ketika diambil, maka diambil oleh yang punya. Wa kullun indahu bi ajalin musamma. Dan semua perkara itu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dirubah-rubah. Fa tasbir wa tahtasib. Maka bersabarlah dan berikhtisablah. Memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpanya. Maka ketika utusan tersebut menyampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsalat ilai, ia mengutus orang untuk kedua kalinya. Tuqsimu alai la ya'tiyannaha. Ia bersumpah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Karena putrinya sangat menginginkan sekali ayahnya datang. Ketika ia melihat keadaan putranya yang dalam keadaan sakaratul maut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui bahwasanya putrinya meminta yang datang sampai bersumpah, maka beliau bangkit dan beliau disertai oleh Sa'ad ibn Ubadah dan Mu'ad ibn Jabal dan Ubay ibn Ka'ab dan Zaid bin Thabit dan beberapa orang sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian ketika Nabi datang, rufiya ilaihi as-sabi, diletakkan putranya Zainab radhiyallahu ta'ala anha yang masih kecil di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu tataqaqa, dalam keadaan dirinya taqaqa, keadaannya turun naik, tidak sakaratul maut. Kalau yang pernah melihat orang yang dapat sakaratul maut, kita akan melihat napasnya naik turun seperti dalam keadaan lelah sekali. Begitu juga yang terjadi pada putranya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Zaid bin Thabit, hasibtu annahu qala ka'anna shan. Kata perawi, katanya sampai seperti, kata jiwanya seperti shan. Seperti geriba yang kering yang sudah lama. Geriba itu tempat air dari kulit. Kalau dibiarkan kering, ketika ada barang di dalamnya, misalnya ada kerikil atau apa, ketika digoncang keluar suara. Begitu pula kata, suara napas anak tersebut ketika dalam keadaan sakaratul maut. Tentunya ini hal yang sangat menyedihkan sekali ketika kita menyaksikan orang yang kita cintai dalam keadaan menghadapi sakaratul maut. Pasti orang yang memiliki hati yang lembut akan merasa sedih dengan hal tersebut. Seperti yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika punya cucu dan bungsu itu, fa fadat ayna, kedua mata Nabi sallam berlinang. Maka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu yang mendampingi Nabi sallam, beliau berkata, wahai Rasulullah, ma hada? Wahai Rasulullah, apa ini? Engkau sampai menangis ketika melihat cucumu meninggal. Maka dia menjawab, ya Sa'ad, hadhihi rahmah ja'alaha Allah fi qulubi ibadi. Ini merupakan tanda kasih sayang yang Allah jadikan pada hati hamba-hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah hanyalah merahmati hamba-hambanya yang memiliki sifat rahmah. Ini kisah meninggalnya cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi menunjukkan bahwasanya buka, tangisan, tetesan air mata dan rasa sedih ketika ditinggal oleh orang yang ia cintai, ketika meninggal, itu bukan termasuk dari niyah yang dilarang. Bahkan terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi jelaskan innaha rahmah, tanda kasih sayang yang Allah jadikan pada hati hambanya. Bukan itu nilai tambah bagi hamba tersebut, bahwasanya hamba tersebut memiliki rahmah pada hatinya. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah yang lainnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kehidupan beliau bersama keluarganya, terutama bersama putrinya. Tidaklah putrinya mengutus utusan dan sampai bersumpah agar Rasulullah SAW datang ke tempatnya melainkan dengan kecintaannya dan kedekatannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana Nabi adalah orang yang sangat dicintai oleh putri-putrinya. Dan juga tentunya teladan bagi kita semuanya. Lailah kita di keluarga kita menjadi orang yang dicintai. Orang yang dicintai. Dan itu hanya bisa terwujud ketika kita menyebarkan rahmah di keluarga kita. Sudah kita sering lalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya al-lin wa rifq itu merupakan sebab kebaikan. Ma rifqu fi syai'in illa zana wa manuzi an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan pada suatu perkara melainkan agar akan menghiasinya. Dan tidak dicabut kelembutan, tidaklah kekerasan melainkan akan membuat buruk suatu perkara. Termasuk dalam hubungan rumah tangga kita, antara kita dengan istri kita dan anak-anak kita. Kalau kita ingin dicintai oleh keluarga kita, bahkan oleh saudara-saudara kita secara umum, kaum muslimi, maka adalah kita menyebarkan ar-rahmah, ar-rifq dan rahmah di antara kita. Dan juga di sini faedah yang lainnya yaitu ibrarul muqsim, yang menghakul muslim al-muslim, mengabulkan sumpah saudara kita ketika bersumpah. Nabi tadinya beliau berniat hanya berwasiat dengan wasiat tersebut, menyampaikan salam dan berwasiat dengan wasiatnya. Tapi ketika putri sahabat bersumpah, maka beliau bangkit. Dan ini ibrarul muqsim, perkara yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Terus hakul muslim alal muslim. Kalau saudara kita meminta permintaan kepada kita sampai dia bersumpah dan kita mampu mengabulkannya dan tidak memudaratkan kita, maka hendaklah kita mengabulkan permintaan saudara kita. Saudara kita minta disinggahi, kalau sampai bersumpah dan kita mampu, maka singgahi. Mimbab ibrar al-muqsim, hakul muslim al-muslim khams. Dan ada ibrar al-muqsim. Kemudian juga di kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapat faedah yang sangat besar ketika menghadapi ujian. Hendaknya kita tahu bahwasanya apa yang ada pada kita, baik diri kita, keluarga kita, bahkan harta kita, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya, wajib bagi untuk ridha. Untuk ridha dengan hal tersebut. Inna lillahi ma'akhad walahu ma'ata. Ketika kita diberi, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika diambil pun kita harus ridha dengan hal tersebut. Wa kullun indahu bi ajali musamma. Dan semua perkara dan juga semua manusia ditetapkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ditetapkan waktunya yang tidak mungkin bergeser waktu tersebut. Kita hidup di dunia sudah ditetapkan berapa lama kita hidup di dunia. Begitu pula keluarga kita, anak-anak istri kita, orang tua kita dan saudara-saudara kita tidak mungkin bisa berubah dari ketetapan tersebut. Begitu pula semua yang kita miliki, semuanya bi'ajali musamma, dalam waktu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita untuk menerima ketetapan Allah. Kata Nabi, faltasbir wa tahtasib. Pada saat diambil amanah tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersabarlah dan berikhtisablah. Bersabar dan mohon dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa memiliki sifat ini, maka seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faulaika humul muhtadun. Maka orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiril sabirin alladziina idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kemudian di sini syar'iyah iqra'is salam. Menyampaikan atau menitip salam itu perkara dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menitip salam untuk putrinya. Fa arsala yuqri'us salam alaiha. Satu lagi. Qala rahmatullah haddatsana Abdullah ibn Muhammad. Qala haddatsana Abu Amir. Qala haddatsana Fulayh ibn Sulaiman an Bilal ibn Ali an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala syahidna bintan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun al-qabr. Qala faraitu 'ainayhi tadma'an. Qala faqal hal minkum rajulun lam yuqarif al-laila? Faqala butala ana. Qala fanzil. Qala fanazala fi qabriha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan kami menyaksikan salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal. Dan ketika dikuburkan, Rasulullah SAW jalisun al-qabr. Beliau duduk di samping lubang kuburan. Kemudian kata Anas, "Faraitu 'ainayhi tadma'an." Aku melihat kedua belah mata Nabi SAW meneteskan air mata. Menangis, sedih dikarenakan putrinya meninggal. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Hal minkum rajul lam yuqarib al-lailah?" Apa di antara kalian ada yang tadi malam belum berhubungan dengan keluarganya? Maka Abu Thalib mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Inzil, turunlah. Turunlah ke kubur." Qala fa nazala fi qabri. Maka Abu Thalib turun dan beliau yang memasukkan putrinya ke lahat. Menguburkan putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama dengan hadis sebelumnya. Di sini Nabi ketika putrinya meninggal, beliau langsung menyaksikan penguburan jenazahnya dan beliau menangis. Menangis ketika putrinya dikuburkan. Dan juga di sini menunjukkan dosanya diperbolehkan ajnabi, orang yang bukan mahram, menguburkan jenazah wanita yang bukan mahramnya. Abu Talha yang turun memasukkan jenazah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ke lahat. Dan sini di antara yang perhatikan oleh kita yang sebagai muslim, hal minkum rajulun lam yuqarib al-lailah. Kalau bukan mahram yang menunggangnya, maka hendaknya diperhatikan tersebut. Bahwa yang tersebut lam yuqarib ahlahu fil lail. Belum berhubungan dengan keluarganya di malam tersebut.